Satu persembahan dari Norma KDI dengan dua kitanya menyapa rekan-rekan semuanya, AMC-nya Indonesia. Kita semangat bergoyang namun tetap pada satu prinsip, jaga persaudaraan, jangan sampai ada perkelahian ataupun keributan. Yuk kita goyang kembali, kali ini tak kasih si pirangnya Indonesia. Saya yakin kalau fan-nya Adela pasti mengenal seluruh artis-artisnya Adela. Bersama Max Pro dan juga Cumi-Cumi. Ancol, kita goyang Arlida. Arlida. Arlida Putri Adela. Setelah hatiku kini terluka. banget ya ini. Gimana, sudah panas? Sudah capek sayang? Belum ya?